Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita sekalian sampai hari ini masih bisa mensyukuri terhadap nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah yang berupa kesehatan itu. Insyaallah apabila setelah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mau mensyukuri, Allah akan menambah kenikmatan tadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita sekalian diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau mensyukuri, bahkan mengkufuri, maka Allah akan mengancam, akan diberi siksa yang sangat pedih. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, andai kata kamu sekalian mau mensyukuri terhadap nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat tadi. Tetapi sebaliknya, kalau anda sekalian mengkufuri terhadap nikmat yang telah diterimanya, diancam oleh Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak sedikit orang tadinya kelihatan bahagia, kelihatan senang, tetapi tidak lama kemudian orang itu menjadi susah. Tidak lama kemudian orang itu menjadi tidak karuan. Ini termasuk bukti bahwa nikmat Allah itu ditarik, bahkan sekaligus diberi siksa, diberi hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tidak sedikit orang tadinya susah, kemudian menjadi senang. Lama-kelamaan lebih senang lagi, lebih bahagia lagi, lebih baik lagi. Ini adalah salah satu bukti bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mau mensyukurinya, maka nikmat tersebut ditambah lagi. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita berusaha agar kita ini menjadi orang yang mau mensyukuri terhadap nikmat Allah dan tidak mengkufuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perlu kami sampaikan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali nikmat yang perlu disyukuri. Karena apa? Setiap hari, setiap saat, setiap detik, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Sampai-sampai Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata Anda sekalian mau menghitung terhadap nikmat yang telah kami berikan, niscaya Anda sekalian tidak pernah akan bisa menghitungnya. Cuma manusia memang kebanyakan zalim, kebanyakan sesat, dan kebanyakan kufur terhadap nikmat yang telah diterimanya. Inilah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Oleh karena itu kita berusaha jangan sampai masuk dalam kategori orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, mengkufuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita mau mengklarifikasi atau kalau kita mau menghitung terhadap nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya nikmat itu ada dua macam. Yang pertama, nikmat yang besar, dan yang kedua, nikmat yang kecil, atau sebaliknya, nikmat yang kecil atau nikmat yang besar. Keduanya itu harus kita syukuri. Kita tidak perlu membedakan ketika kita mendapat nikmat yang besar, ya. Kita mensyukuri dengan membaca apa kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Karena nikmat yang diterima itu banyak, nikmat yang diterima itu besar, maka alhamdulillahnya tebal, mantap. Tetapi giliran kita mendapatkan nikmat yang kecil dari Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat syukur, kalimat alhamdulillah, alhamdulillahnya kecil, alhamdulillahnya tipis, alhamdulillahnya tidak mantap. Tidak seperti itu. Mendapat nikmat kecil atau besar, tetap kita membaca alhamdulillah wa syukrulillah. Kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah. Kita menyampaikan kalimat hamdalah, puji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibedakan ini nikmat yang kecil, itu nikmat yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berbicara nikmat, sebetulnya kalau kita manusia itu mau membaca dan mempelajari terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita membaca terhadap anggota badan yang kita miliki, masya Allah, yang namanya nikmat itu banyak sekali, besar sekali. Contoh, kita diberi mata dua. Ya Allah, mata kelihatannya seperti itu, ya. Tapi kok bisa melihat pandangan-pandangan yang nikmat, pandangan-pandangan yang dipandang enak. Bisa melihat, membedakan itu yang merah, itu yang putih, itu yang hitam. kelihatannya itu ya hanya bola mata seperti itu, ada warna hitamnya, ada warna putihnya. Tetapi masya Allah bisa menikmati pandangan-pandangan yang baik, pandangan-pandangan yang penuh nikmat. Sementara kita terkadang tidak menyadari. Baru kita sadar bahwa dua mata ini banyak nikmat yang telah kita terima ketika mata kita sakit. Ya. Kita baru bingung kenapa mata saya kok untuk melihat sakit. Kenapa mata saya untuk melihat yang terang-terang kok silo. Kenapa mata saya untuk melihat tulisan kok sudah enggak bisa. Ini baru kita ingat bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mata itu banyak sekali. Belum lagi kita merasakan diberi yang namanya lidah, masya Allah, lidah kelihatannya daging ya, yang bisa keluar ya, bisa ke dalam, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ternyata lidah ini nikmatnya banyak sekali. Bisa membedakan mana makanan yang enak, mana makanan yang tidak enak, mana makanan yang asin dan mana makanan yang tidak asin, mana makanan yang pedas dan mana makanan yang tidak pedas. Masya Allah, kelihatannya itu daging seperti itu. Kita sementara tidak menyadari bahwa lidah adalah penuh dengan kenikmatan. Baru nanti kalau Allah memberi penyakit kepada lidah, bahasa desanya itu babakan ya. Untuk merasakan rasa pedas yang enggak enak, untuk merasakan rasa manis yang enggak enak, untuk merasakan rasa asin juga tidak enak, baru ingat masya Allah lidah penuh dengan kenikmatan. Sementara kita ini tidak sadar ketika lidah itu sehat. Ini baru kita membaca terhadap anggota yang kita miliki. Subhanallah, yang namanya nikmat banyak sekali. Makanya betul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita mau menghitung terhadap nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah, la tuhsuha, tidak pernah akan bisa menghitung meskipun dengan alat yang modern, meskipun dengan alat yang canggih dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barangkali kita tidak perlu menghitung satu persatu ya. Menghitung sampai jelas, menghitung sampai sekecil-kecilnya, kita tidak perlu. Yang penting kita sadar bahwa setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita berusaha untuk mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian sekedar makna syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan, bisa menjadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita mau mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, Allah tidak akan mengingkari, pasti akan menambah kenikmatan yang telah kita terima. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's music everywhere.